الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين واتبع تدبيره بالهدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه يوم الجمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كرام بنا إذا تنزلت ونجدنا الشكر إذا كبر الله سبحانه وتعالى يقول أن نبرك الكلمات تلك الدنيا كبر جدا قلت إذا تنزلت menggunakan syukur yang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada memperbaiki kemuliaan kita dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk kita senantiasa berusaha diri kita mengajar, menelaah, mengkaji dan mengajari dari apa yang kita jalani dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita nanti masih ada kekurangan atau juga bahkan ada kelebihan dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ba'da al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah kita masuk di acara semacam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari bulan-bulan haram, masuk dari bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan inna indaka syukrun inna Allah inna asyara syahram fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Semuanya binaan sudah sejak Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dan sejak 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan kita sudah masuk dalam bulan Rajab. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan dzalika dinul qayyim pada agama yang bala qadimu fihi kafatu maka jangan sekali-kali kalian berdiri kalian di bulan-bulan yang mulia ini bulan yang mulia maka dari kita senantiasa menjaga dalam perbuatan kita dalam amal kita karena nilai-nilai dari amal kebaikan atau juga keburukan akan berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka ini bulan untuk kita menabung, bulan untuk kita menambah pundi pinjaman kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun juga bulan untuk kita senantiasa mawas diri kita, senantiasa kita pantaskan dari kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini adalah akan sangat bahaya dan jeleknya besar di sisi Allah. Maka itu adalah kami dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, dan yang tidak benar-benar mengilmuinya dan memanfaatkan dari mawalan sulfailah musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita dalam namun demikian memang dengan Allah Subhanahu wa Taala yang namanya Jaimah tidak akan pernah berhenti untuk mencegah manusia kepada jalan untuk menggelincirkan manusia dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Taala baik pada mereka-mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang memiliki niat-niat yang baik maka demikian pula orang-orang yang ada kepentingan atau juga ada masalah-masalah duniawi yang kemudian syaitan pun berikan bisikan-bisikan kepada mereka kepada agamanya yang kemudian dengan mengatasnamakan agama tergelincirlah orang-orang yang memiliki niat yang baik yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang benar yang kemudian nasallallahu alaihi wasallam mengikuti kepada jalan dari syaitan nasallallahu alaihi wasallam maka jangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus nanti kita teman. Jadi musim-musim kebaikan ini yang tentunya pada musim-musim kebaikan seperti ini banyak terjadi di kalangan orang-orang atau di kalangan kaum muslimin pada khusus mereka menambah-nambah dari apa yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam padahal di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan wasiat kepada kita berikan peringatan keras kepada kita bagaimana hadis yang masyhur hebat saja dari Hijrah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa? Maka dalam hal ini, bagaimana kita memahami pelajari akan kesempurnaan hijrah, inilah yang penting bagi kita. Karena banyak orang menanyakan kesempurnaan dan kemuliaan hijrah, namun kemudian mereka banyak melakukan hijrahnya, mengkaya saja, seakan-akan mereka lebih tahu dengan apa yang telah didapatkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengabaikan hal-hal yang tidak pernah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memalikan Allah SWT menjelaskan man hajar al-Islam dihadat ya Allah yang muhadana wafat jahat al-Islam pada Allah SWT. Barang siapa yang menakut satu kekahan saja dalam Islam yang dia anggap sesuatu yang baik, maka tunggu dia telah menunggu Rasulullah SAW berbiasa dengan risalah. Masalah yang perlu disampaikan, masalah yang perlu dijelaskan, yang kemudian dari hukumannya ada yang mau menjelaskannya dan yang tidak pernah sama sekali keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka kemudian Imam mengatakan fala lam yakun yawma dinan lam yakun yawma dinan. Maka hal-hal yang pada masa Nabi ada di sana tidak dimasukkan dalam agama, jangan sekali-kali sampai hari ini pun tidak boleh untuk kita memasukkannya dalam agama. Jangan jangan memasukkan buat anak. Inilah ketentuan dan inilah prinsip yang harus ada pada kita dalam kita beragama. Jangan kemudian kita berusaha melewati ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat mengikuti kebanyakan apa yang dilakukan oleh manusia tanpa dalil. Maka inilah diperingatkan dengan segala oleh para ulama. Dari taklid yang sudah, dari mengikuti agama dengan tanpa dalil, bagaimana kata Imam Ahmad bin Muhammad La tuwajibni, wa la tuwajib syafi'i, wa la tawri, wa la tawdai. Jangan taklid kepada jangan taklid kepada syafi'i, kepada Sufyan al-Tawri, kepada Imam al-Awdai. Pada siapa ini? Allah para besar, pembela-pembela sunnah, para muhajirin, kenapa mengatakan? Demikian saya memberikan wasiat kepada kita. Kata beliau kemudian mengatakan, Hudu min haitsu nazar, ambillah dari mana mereka itu mengambil. Ambillah pendapat mereka dari mana pun pergi. Jangan cuma semata kepada pendapatnya. Ini wasiat mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita. Agar kita jangan kita beragama, bukan karena bulan kemenangan, tapi di atas bayinah. Di atas dari di atas benar, di atas petunjuk yang benar. Yusri yang menghadapkan bayinan, wayasnya lantai yang bayinan. Agar hiduplah orang yang hidup di atas bayinan, demikian pula yang binasa, tetap juga di atas bayinan. Yang tak juga di atas bayinan, dan juga yang batin itu juga di atas bayinan. Alhamdulillah, agama ini sudah juga jelasnya, bagaimana para sahabat, radhiyallahu anhum, katakan kepada kita, Rabbana la tahajjati bayadala yukha kana harina la yazimu anha ilaha. Rasulullah SAW menjelaskan kita dalam keadaan di atas tahajjati bayadala, di atas tahajjati ini bersih kata tidak ada kesamaran. Takkan kata mereka Allah bersama-sama berhubung dia menggerakkan, mengepakkan kedua sayapnya. Rasulullah SAW memberikan memberitahu kepada saya yang ilmu jangan berada yang kalau kemudian kita menyimpan rezeki dari ini, maka artinya bukan perkara buruk, bukan perkara yang gampang. Hanya dalam hal ini, tentunya bagaimana kita mengkaji dan menyimpan akan kesempurnaan agama ini, akan mahajjah kita Allah, akan kemudian agama ini. Agar dalam ibadah kita, dalam agama, dalam akidah kita, dalam amalan kita, jauh dari apa-apa yang tidak pernah dituntun dengan Rasulullah SAW. Maka dengan bulan Allah SWT, khususnya di bulan yang suci, bulan Rajab, bulan untuk kita menambah dengan itu amal kebaikan kita, bulan untuk kita menambah, bulan untuk kita menambah fungsi fungsi amal kebaikan kita di sisi Allah SWT, bulan untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan berbagai kebaikan, karena keutamaan dari Al-Qur'an. Namun kemudian, membutuhkan dengan cara ibadah tertentu. atau juga dengan ritual-ritual tertentu yang tidak pernah dibutuhkan dan tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan Rasulullah, maka kita ada sesuatu yang muhdadah, sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW, sesuatu yang muhdadah. Ba'inna kusya muhdadah yang bid'ah, maka semuanya hal-hal yang baru ini adalah merupakan bid'ah. Kata Allah SWT, maka majlah menteri a'izzakumullah wa'alaikum, manakala kita termasukkan dari awal bulan kemarin baru saja, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham, dan juga banyak bertanya berapa nasihat yang masuk kepada saya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan juga kita dapat banyak kaum muslimin yang mengawali bulan Rajab untuk mendapatkan yang terkuat hari pertama dan kedua. Bahkan katanya banyak sebabnya melalui internet, kalau barang siapa berbuat sama dengan dua hari itu, pahalanya adalah seperti buangkan dua tahun. Kemudian bagi yang menyebarkannya, akan mendapatkan pahalan seperti 40 tahun, ada mengatakan 80 tahun. Maka berbuatkan masalah. Maka dimana ada kepercayaan buatan? Tidak ada keputusan sama pun dari bulan Rajab dengan berbuatan pada hari-hari tertentu, kecuali bagi mereka yang membiasakannya dengan berbuat dari Senin dan Kamis, atau juga kita yang lebih atau buat jauh, maka tentunya keutamaan bagi mereka yang mendapat apa yang mereka biasakan itu dari bulan-bulan yang mulia. Tentunya nilainya akan berbeda. Kenapa semuanya membutuhkan dengan berbuat dari tanggal 1 dan tanggal 2 adalah sesuatu yang tidak pernah ada dari Rasulullah SAW. Siapa yang sedang menentanginya? Demikian pula hadir menghajar Rasulullah SAW mengatakan bahwa hadis dari tentang puasa atau memutuskan puasa di bulan Rajab ada dua bagian. Yang pertama hadis tadinya adalah lemah, atau yang kedua adalah hadis tadinya adalah sahih. Tidak lepas dari lemah dan palsu yang sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai tanda dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang akan bertanya, apa salahnya orang berpuasa masa dilarang? Maka kita katakan ini salah besar karena tidak sesuai dengan tuntunan. Bagaimana kata baik sesuai rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali ketika seseorang bertanya dan mengatakan, apa dasarnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa, karena puasa? Dia kata saya biasanya mengatakan, engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di pemalas dan ketika disebutkan, engkau menyelisih kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka dia katakan, bukan perkara yang terkadang kita menganggap sebagai satu kesalahan, akan itu dalam satu kemaksiatan. Maka sekali lagi agama ini sudah jelas, agama ini sudah gamblang, tinggal kita lakukan sesuatu. Ini yang pertama dari kerusakan-kerusakan atau kebijakan yang terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengkhususkan sholat malam hari ini? Apa mereka katakan dengan sholat malam? Maka ini jelas melebarnya dari pemahaman seperti juga dijelaskan oleh Al-Qur'an saja bahwa ini tidak ada terputus hadis yang sahih dalam hadis, maka juga hadis yang lemah juga dijelaskan. Ada keputusan dari sholat yang putus di bulan Rajab, maka ini jadi lagi juga bukan masalah yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, akan atau kebijakan kita akan terjadi di bulan Rajab adalah mengkhususkan bulan Rajab dengan umrah tertentu. Karena ini barangkali dihidupkan oleh mereka-mereka orang-orang Cina dari kelompok ekstrim, khususnya dari kalangan Ismailiyah dan Nusairiyah. Maka jangan mendengar Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak pernah saya saksikan. Kalau bulan Rajab mereka berbondong-bondong, bukan dari Cina saja, tapi ini adalah dari sekte Islam ini dan Muslim. Mereka berbondong-bondong ketika bulan Rajab mengadakan pembentukan untuk umrah, benar kita yakini dan kita benarkan contohnya Masjid Nabawi itu karena dengan Allah buat kita termasuk kita dibolehkan dan dibolehkan untuk satu rehat bagaimana cara yang yakini sangat pertama lalu satu rehat kita dengan cara satu rehat yang boleh untuk menengaja mengadakan perjalanan kecuali kita kepada tiga masjid Al-Masjid Al-Haram wa Masjid Al-Haja wa Al-Masjid Al-Haqqah Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Haqqah bersama Masjid Al-Haqqah. Namun kemudian, kalau memutuskan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Rajab ini adalah sesuatu yang mubtada', sesuatu yang keluar dari tuntunan yang tidak pernah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh ashabul qurun al-ula, oleh ashabul qurun al-mufaddal, generasi-generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah merupakan sunnahnya mereka. Orang-orang Nusairiyah dan juga orang-orang Nusairiyah sekte ekstrim yang mereka bukan dari Islam sama sekali, bukan dari Islam. Maka kemudian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita teman. Apa mereka katakan dengan bulan Rajab dengan umrah Rajab ini? Dengan berbunyi umrah Rajab ini. Kemudian yang keempatnya, kisah-kisah yang dilakukan oleh sebagian kaum ini adalah membuka bulan Rajab untuk bayar zakat. Putuskan dengan apa yang tidak dikenal. Maka dengan mereka Allah Subhanahu Wa Taala putuskan. Ada pun kemudian minggu itu maka berbulan yang tentunya akan mendapatkan kebaikan. Karena termasuk bulan zakat adalah merupakan bulan dari amalan amalan yang baik. Dan kalau bertepatan dengan bulan yang baik, tentunya akan terlibat. Maka jangan mereka Allah Subhanahu Wa Taala ini biasanya. Kemudian kerusakan yang paling besar. Yang ini hampir ramai sangat terlalu kental pada wujud adalah apa yang dirayakan oleh kaum ini dari perayaan malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jangan dengan Subhanahu Wa Taala. Ashab al-Hajar telah menulis dalam satu risalah dengan judul al-Isra' wal-Mi'raj. Kemudian beliau menjelaskan sekian banyak riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Dari sekian banyak para sahabat, Imam Muslim membawakannya dari tentang kisah Isra dan Mi'raj ini dari 20 orang sahabat. Kemudian Imam Bukhari membawakannya dari 15 orang sahabat kerabat. Maka semuanya tidak ada satupun yang menyebutkan tentang bulan tertentu, tanggal tertentu. Dan juga ada ibadah kepada kebutuhan sama sekali tidak pernah dituntutkan, tidak pernah ada dari Rasulullah SAW. Maka jangan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini meskipun kita yakin tetapi antara Allah dan mujizat, mujizat yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di Isra dan di Mi'raj yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Isra Mi'raj. Bagaimana kita yang jelas, yang sahih dan sahih apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di awal surah Al-Imran. Subhanalladzi asra bi ahlihi rajlan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Jelas kita yakini surah Al-Mi'raj adalah al-hadis, namun kemudian menutupkan atau kemudian menentukan kami kata kemudian Ada hadis yang sahih, namun dibenarkan. Itu tanggal 27 Dzulhijjah. Maka juga tidak ada keputusan untuk mulai kita merayakannya. Apalagi dengan hari ini, tanggalnya pun juga sudah tidak benar. Bagaimana merayakannya dan terus ini kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang harus tetap ada melihat kembali dalam keyakinan agama kita dan jalan kita berada meyakini sesuatu yang tidak pernah diuntungkan maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semuanya akan mengingatkan kepada kita untuk kita dikoreksi dengan apa yang kita lakukan dalam berhati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Inna mulidzalika al-qadir alaihi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi min al-ayat wa dhikr al-hadith. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum bil muslimina mughlidan. Fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Bahwa sahabat Umar pun pernah memukul tangan-tangan sebagian orang maka mereka mengkhususkan bulan Rajab ini dengan makanan-makanan tertentu. Maka kemudian beliau memukul tangan-tangan mereka. Ini sudah terjadi di masa sahabat. Maka tidak heran kalau kemudian terjadi pada masa kita. Sementara begitu jauhnya antara kita dengan Rasulullah SAW, maka kita teringat dengan apa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wataala di surat Al-Hadid. Di ayat yang ke-16, Allah Subhanahu Wataala mengatakan, Alam yati bil ladzina amanu tashaqquhum li dzikrillahi wa ma nazala min al-haq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tutup hatinya kepada Allah Subhanahu Wataala dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka dari al-haq. Wa la takunu kal ladzina utul kitab. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa qala alaihimul abad qalat qulubuhum. Qala alaihimul abad. Masa berkepanjangan. Dan ini kita lihat jarak antara nabi, antara nubuwah dengan kita juga jauhnya. Atau kita juga jauh dari ilmu dan ulama. Lebih baik sedikit ilmu kita introspeksi diri kita. Kalau kemudian terjadi penyusupan, terjadi infiltrasi dalam agama kita, sesuatu yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang tentunya tidak menutup kemungkinan. Karena ini jangan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang terjadi pada ahli bidah. Karena jauhnya mata dalam mereka, yang kemudian terjadilah akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam agama mereka. Melakukan kebohongan yang dianggapnya untuk kebaikan. Yang sabunan daun dosirunah sunnah. Ternyata mereka menganggap katanya mereka berbuat kebaikan, namun ternyata telah berbuat kemaksiatan. Nasallallahu alaihi wasallam alaihi. Mudah-mudahan ini semua mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita kembali mengoreksi, mempelajari, mengilmui dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sabar dan istiqamah dari sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibat sa'in. Allahumma rabbi ibadallahi ala rasul huda. Faqadama rahmatullah bidzalika faqal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqala alaihi wassalam. Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wallahu yarhamuna khairur rashidin. Ala imamil baqiin. Abi Bakr radhiyallahu anhu wa anhu wa as-sahabati ajma'in. Wa anna ma'ahum yatika wa baraka yatkum hakamin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين من الكفرة والملحدين اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فاجعل تدبيره وتدميره يا اكرم الاكرمين اللهم اصلح احوال المسلمين وافتح كتب الله الحق رب العالمين اللهم اعز نفوسنا تقواها دمنا تقيه من زكاها انت مسؤول عن مولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي من صلى امرنا واغفر لنا الديانة التي فيها معاشنا واغفر لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك